Genggam tanganku, dekatlah, janganlah kau lepaskan. Peluk diriku, dekatlah, janganlah kau lepaskan. kasih sekali yang sudah kasih tepuk tangan untuk Lia di sini.